saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis Umar, qala Rasulullah SAW, inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan sebab hadal kitab, dengan sebab kitab ini Al-Quran, aqwaman, Allah mengangkat derajat suatu kaum. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan sebab kitab ini akharin, Allah merendahkan kaum yang lain. Sebenarnya ini potongan hadis dari potongan, ada potongan kisahnya bahwa Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, yaitu apa, ibaratnya kalau zaman kita wali kota lah, wali kota Mekah, wali kota Mekah. Karena Umar yastamiluhu ala Mekah, faqala man istamalta ala ahli alwadi, siapa yang kamu tunjuk jadi penguasa bagian ahli alwadi, ibaratnya mungkin gubernurnya, gubernur bagian ahli alwadi, siapa yang kamu tunjuk? Umar tanya kepada Nafi'. Faqala Ibnu Abza. Ibnu Abza, dijawab Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, "Waman Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Qala maulan min mawalina. Ibnu Abza adalah bekas budak. Bekas budak dari bekas budak kami. Dulunya budak Islam lalu dibebaskan. Bekas budak secara status sosial rendah. Qala fastakhlafta alaihim maulan, kamu mengangkat bekas budak jadi penguasa? Qala, dijawab oleh Nafi', innahu qari'un likitabillahi azza wa jal wa innahu 'alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini qari'un likitabillah. Kalau para pembaca, para pendengar Radio Ismail, kaum muslimin sekalian, kalau mendapatkan dalam hadis kata qari' atau kitab-kitab ulama terdahulu qari' Al-Qur'an, itu maksudnya bukan sekedar membaca Al-Qur'an, tapi maksudnya adalah penghafal Al-Qur'an. Innahu qari'un likitabillah. Dia itu penghafal Al-Qur'an. Wa innahu 'alimun bil fara'id. Dan dia juga 'alim, orang yang berilmu terhadap ilmu fara'id. Lihat, bekas budak ini karena dia menuntut ilmu. Dia menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan paham ilmu fara'id. Ilmu fara'id ilmu yang sulit. Akthar ikhtilaf sahabat fil fara'id. Sebagian besar para sahabat itu khilaf dalam berbagai macam permasalahan fiqhiyah. Tapi yang paling banyak adalah dalam fara'id. Kenapa? Karena dalil fara'id dalam Al-Qur'an hanya 3 ayat. Wal adillah tatajadab. Saling tarik-menarik satu sama lain. Ada kemungkinan-kemungkinan. Sehingga apa, itu ilmu yang sulit. Hadisnya pun sedikit fara'id itu. Sehingga apa, untuk menarik kesimpulannya itu pakai istimbat. Sehingga apa, dengan sebab dia, ilmu dia, pengetahuan dia terhadap Al-Quran, dan dia berilmu terhadap fara'id, dia menjadi penguasa ahlul wadi. Lalu dijawab oleh Umar, amma inna nabiyyakum qad qala inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Adapun nabi kalian telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal kitab, dengan perantara kitab ini, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, Allah angkat derajatnya. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah merendahkan dengan sebab kitab Al-Qur'an ini, yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau menghafal Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, bahkan membuang Al-Qur'an jauh-jauh, bilang Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi, sudah tidak cocok lagi di zaman kita ini. Allah rendahkan kaum yang seperti ini, yang kita sudah lihat di zaman kita. Kaum muslimin dahulu di zaman Rasulullah dan para sahabat dalam waktu puluhan tahun saja, khilafah kaum muslimin sudah sampai jauh ke barat dan ke timur sampai batas India, hanya dalam waktu puluhan tahun. Paling luasnya hingga kaum muslimin masuk ke Andalus, ke Spanyol sekarang. Paling timurnya juga sampai ke India, bahkan akhirnya juga sampai ke negeri kita Indonesia. Lihat bagaimana Islam itu menyebar dengan jasa-jasa orang yang mengamalkan Al-Quran. Wa yadau bihi akharin. Lihat bagaimana ketika kaum muslimin, kapan kaum muslimin itu mundur? Kaum muslimin mulai mundur itu ketika mulai meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran. Ketika orang kafir datang ke negeri kita, menjajah banyak negeri-negeri kaum muslimin, mereka pergi tapi meninggalkan peraturan-peraturan kafir, undang-undang kafir. Kaum muslimin ketika penjajah pergi bukan yang kembali lagi ke Al-Quran, malah mengambil peraturan-peraturan yang diadopsi dari orang kafir, dijadikan peraturan antara sesama kaum muslimin. Penjajahnya sudah pergi, tapi peraturannya masih ada, kebudayaannya masih tinggal, tidak kembali kepada Al-Quran. Akhirnya apa? Allah buat kita kaum muslimin menjadi umat yang tertinggal dibanding umat-umat yang lainnya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.